Kita goyang lagi bro. Siapa malu harga di pintu lah. Jika matanya habis siapa yang punya. Bikin kita terpesona. Kasih pengasih menjatuh cinta. Allah dia sayang. Ada penuh kesempatan. Bikin kita melayang. Sampai mau tidur nanti hampir siang. Yakin tiada tamu gagah tapi mata pancarkan pesona takut tiga kape dada. Ada bahagia kakak iko merah. So salah tingkan yang tahu mau bagaimana. So pica suara rupa di atas bara. Tinggal kiapa malu harga ada pintula. Tiga kebatanya habis siapa yang punya. Bikin kita terpesona. Kasih pengasih pun jatuh cinta. Oh ada sayang. Ada penuh kesempatan. Bikin kata melayang. Sampai mau tidur nanti hampir siang. Tiga kebatanya habis siapa yang punya. Bikin kita terpesona. Kasih pengasih pun jatuh cinta. Oh ada sayang. Ada penuh kesempatan. DJ Leno, so vivid. Kau nganak tinggi, dua tahun nana setinggal tahun matahari sendiri. Dua tahun kita bersiksa. Ini kangen so siksa di hati. Ini rindunya kamu pulang. Hati rasa-rasa mu mati. Sope lamanya kamu pulang. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama bayar. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama bayar. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Kamu memang diskubes. Make some noise for everybody's gilang. Mamaku, kita goyang lagi bro. Sisa ini kangen susah di hati. Ini rindunya kamu pulang. Hati rasa-rasa mu mati. Sope lamanya kamu pulang. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama bayar. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama basah. Kalau papanya gak mau pulang, mama mau jadi gila. Gila, gila, gila, gila. Put your hands for everybody's gila. Performance sampai lamanya gak Music Revolutions of Indonesia. Ini dan juga kan Dance Remix. Remix. Remix.